قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وقال حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد قال أخبرنا وقال ابن حاتم وقال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر ابن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران أن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله والإحرام. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. وقال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك أنا برجال أن أمه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدته. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون. وقال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يكن خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. Bab memakai tib, yaitu memakai wangi-wangian bagi orang yang berihram ketika melaksanakan ihramnya. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia mengatakan tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihirmihi atau lihurmihi hina ahrama walihillihi qabla an yatufa bil bait. Aku memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi-wangian untuk ihramnya ketika dia berihram, untuk halalnya sebelum dia tawaf di Ka'bah. Hadis yang kedua masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi lihurmihi aw lihirmihi hina ahrama wa lihillihi hina ahalla qabla an yatufa bil bait. Maksudnya dia mengatakan dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku memberi wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku. Untuk ihramnya ketika dia berihram dan untuk halalnya ketika dia bertahalul. Qabla an yatufa bil bait, sebelum dia tawaf di Ka'bah. Hadis yang ketiga, di hadis yang kedua ini ada penambahan, yaitu penjelasan Aisyah langsung memberikan wangi-wangian dengan tangannya. Kalau yang pertama boleh jadi kasih wangi-wangian Nabi yang melakukannya, tapi kalau ini Aisyah langsung yang memberinya, yang mengoleskannya. Yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, adalah aku yang memberi Rasulullah wangi-wangian untuk berihramnya sebelum dia berihram dan untuk halalnya sebelum dia tawaf di Ka'bah. Di sini ada perbedaan antara yang sebelumnya adalah lihirmihi, di sini ada liihramihi. Kemudian hadis yang keempat dari masih dari Aisyah, qalat tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihillihi wa lihurmihi aw lihirmihi. Aku memberi wangi-wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk halalnya atau untuk tahallulnya dan untuk ihramnya. Kemudian pada hadis berikutnya, dari Aisyah juga, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام. Aku memberi wangi-wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku bidarirah. Dharirah ini adalah jenis dari wangi-wangian. Yani aku memberikan wangi-wangian dharirah dengan tanganku. Fi hajjatul wada, di waktu haji wada, lil hilli walil ihram, pada saat bertahlul dan pada saat berihram. Kemudian hadis yang ke-6 masih dari Aisyah. Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha bi ayyi syai'in tayyabti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hirmihi, qalat bi atyabit tibi Arwah bertanya kepada Aisyah, dengan apa engkau memberi wangi-wangian kepada Rasulullah ketika dia berihram? Aisyah mengatakan, dengan wangi-wangian yang paling baik. Bi atyabi at-tib, wangi-wangian yang paling wangi. Kemudian yang ketujuh, سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, aku memberi wangi-wangian Rasulullah dengan wangi-wangian yang paling baik yang mampu aku berikan. Aqdiru alaihi, yang mampu aku lakukan. Qabla an yuhrim, sebelum dia berihram. Thumma yuhrim, kemudian dia berihram. Dan ini subhanallah, Imam Muslim mengumpulkan semua riwayat sehingga satu sama lainnya memberikan penjelasan. Di sini dijelaskan bahwa pemberian Aisyah kepada Rasulullah wangi-wangian itu ketika dia berihram adalah sebelum dia melakukan ihram. Ya. Sebelum dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Dia berikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setelah dia berihram. Hadis yang ke-8 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat tayyabtu Rasulullah lihurmi aw lihirmi hin ahram wa lihilli qabla an yufida bi atyabi ma wajadtu. Aisyah dia mengatakan, aku yang memberi wangi-wangian Rasulullah untuk ihramnya ketika dia berihram dan untuk halalnya atau untuk tahlulnya sebelum dia tawaf ifadah. Yufid maksud di sini adalah tawaf ifadah. Bi atyabi ma wajadtu, dengan wangi-wangian yang aku dapatkan, dengan yang wangi-wangian yang terbaik apa yang aku dapatkan, atas sebaik-baik wangi-wangian yang aku dapatkan. Yang terakhir yang dibaca, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ka'anni anzuru ila وبيص الطيب طيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, aku melihat, seakan-akan aku melihat, ila wabisi at-tib. Wabisi at-tib artinya adalah atharuhu, athar, yakni bekas atau sisa. Seakan-akan aku melihat sisa wangi-wangian atau bekas wangi-wangian di mafriqi Rasulillah. Mafriqi yaitu rambut, dari sisi rambutnya, siguan rambutnya itu, pembagian rambutnya. Wahuwa muhrim, dan sementara beliau adalah sedang berihram. Walam yakul khalafun, khalaf tidak mengatakan bahwa muhrim, walakinahu qal wadzaka tibu ihramihi. Tidak dikatakan dalam riwayat dia sementara Nabi sedang berihram atau orang yang berihram, akan tetapi dia katakan itu adalah wangi-wangian ihramnya. Baik, ini beberapa hadis, masih tersisa hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita. Kita lihat keterangan Imam An-Nawawi, yaitu anjuran memakai wangi-wangian sebelum berihram. Imam Nawawi dia mengatakan, wal muradu bihurmi au bihirmihi al-ihramu bil-hajj. Maksud dengan ihram ini adalah berihram untuk haji, yakni makna dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan wangi-wangian kepada Nabi ketika beliau ingin berihram, yaitu ketika di Dzulhulaifah di Madinah. Miqatnya orang Madinah adalah Dzulhulaifah. Waktu di Dzulhulaifah, sebelum beliau berihram, beliau berihram kapan dia mulai? Kapan dia mulai? Ketika, kemarin kita pelajari atau sebelumnya, ketika kendaraannya sudah berdiri, sudah siap-siap untuk berangkat, baru dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Berarti proses persiapan ihramnya, mandinya, ya, adalah di Dzulhulaifah. Nah, ketika dia berihram itu atau persiapan ihram itu, disitulah Aisyah radhiyallahu taala anha memberi wangi-wangian Rasulullah. Langsung beliau yang memberikan wangi-wangian. Walihilhi qabla an yatufa bil bayt, dan di waktu beliau halal atau bertahalul sebelum dia berangkat tawaf. Jadi kapan itu? Ketika tanggal 10 Nabi melontar jumrah, kemudian menyembelih sembelihannya, kemudian dia cukur rambut. Ya. Kemudian boleh jadi beliau mandi, ya. Wallahu a'lam, akan tapi itu sudah tahallul dia. Setelah tahallul itu, sebelum dia pergi ke tawaf ke Ka'bah, yaitu tawaf haji, ya, tawaf ifadah dan sa'i haji, maka pada saat itu setelah dia bertahallul, Aisyah radhiyallahu taala anha memberinya wangi-wangian lagi. Maka diberikan wangi-wangian ketika dia berihram, sebelum dia berihram. Ya, ini sebelum dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Dan di waktu dia tahallul atau halal, sebelum dia tawaf. Ya, ini setelah bertahallul, sebelum dia tawaf, diberilah oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wangi-wangian. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan wa fihi dilalatun 'alal istihbab at-thayyib 'inda iradatil ihram. Di dalam hadis ini menunjukkan dianjurkan wangi-wangian, dianjurkan memakai wangi-wangian ketika ingin berihram. Nah, ini sunat, sunat hukumnya memakai wangi-wangian sebelum berihram, yakni ketika kita ingin berihram. Wa annahu la ba'sa bi istidamatihi ba'da al-ihram. Bahwasanya tidak apa-apa kelanjutan wangi-wangian itu yang tersisa setelah berihram. Istidamah itu keberadaannya terus ada. Kan wangi-wangian itu masih tersisa. Kadang-kadang ada wangi-wangian dua hari masih berbau. Ya. Wa innama yahrumu ibtida'uhu fil ihram. Tidak mengapa kalau sisanya atau aromanya masih ada setelah berihram. Yang tidak boleh adalah yang haram itu adalah memulai memakai wangi-wangian setelah berihram. Jadi kalau seandainya dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah, setelah itu baru dia pakai, itu enggak boleh. Yang boleh adalah sebelum dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umrah. Wa hadha madhhabuna, ini adalah madhab kita, yakni madhab Syafi'i. Wa bihi qala khalaiq min as-sahabah wa tabi'in wa jamaahir al-muhaddithin wal fuqaha. Begitu banyak orang yang mengatakannya dari kalangan sahabat, tabi'in, mayoritas ulama hadis dan ahli fikih. Minhum, di antara mereka adalah Sa'd bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, wa Ibnu Zubair, wa Muawiyah, wa Aisyah, wa Ummu Habibah, wa Abu Hanifah, wa Tsauri, wa Abu Yusuf, wa Ahmad, wa Dawud, wa ghairuhum. Itu disebutkan di antara para sahabat yang mengatakan bahwa kita disunatkan atau dianjurkan untuk memakai wangi-wangian ya, sebelum berihram. Keberadaan wangi-wangian atau aroma yang masih tersisa pada saat ihram tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah memulai memakai wangi-wangian setelah kita berihram. Wa qala akharun biman'ihi. Selain dari yang disebutkan di atas, ada lagi yang ada yang mengatakan yang enggak boleh. Yani maksudnya tidak boleh ada sisa aroma ketika berihram. Jadi harus dibasuh setelah dipakai, harus dihilangkan. Nah, ini pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan kita sehingga Nabi SAW membasuh, suruh adapun pakaian basuh, dibasuh. Di antara yang berpendapat itu adalah Zuhri, Malik, wa Muhammad bin Hasan. Zuhri dari kalangan tabi'in. Malik, Imam Malik, Muhammad bin Hasan, itu adalah muridnya Abu Hanifah, kawannya yang lain adalah Abu Yusuf namanya. Ini ada dua murid yang terkenal dari Abu Hanifah, tapi terkadang pendapat mereka berbeda dengan pendapat gurunya. Wahaka aidan wa hukiya aidan an jama'ati minas sahabati wat tabi'in, diriwayatkan juga atau dikaitkan juga dari kelompok dari sahabat dan tabi'in. Qala al-qadhi, qadhi mengatakan, yani qadhiyat, wa ta'awwala haula haditha Aisyah hadha ala annahu tatayyaba thumma iqtasala ba'da. Orang-orang yang mengatakan tidak boleh adanya sisa wangi-wangian di dalam ihram, mereka mentakwil hadis Aisyah ini. Bagaimana pentakwilannya? Bahwasanya Nabi itu memakai wangi-wangian sesuai dengan zahirnya. Thumma ghtasala ba'dah, setelah itu dia mandi setelahnya. Setelah memakai wangi-wangian dia mandi. Fa dhahaba at-thibu qabla al-ihram, maka hilanglah wangi-wangian itu sebelum dia berihram. Wa yu'ayyidu hadha qawluha fi riwayat al-ukhra, ungkapan ini dipertegas atau diperkuat oleh perkataan Aisyah dalam riwayat yang lain, tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ihrami, aku memberi wangi-wangian Rasulullah ketika dia berihram. Thumma tafa ala nisa'ihi, kemudian dia mendatangi istri-istrinya. Setelah dikasih wangi-wangian, dia datangi istri. Thumma asbaha muhrima, kemudian paginya dia berihram. Ya, kan Nabi SAW tidur dulu di Zuhulaifah, di Wadi Aqiq, ya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Bata Rasulullah SAW di Zuhulaifah, ya, mabda'ahu wa salla fi masjidiha, wa salla fi masjidiha. Bahwasanya Nabi SAW tidur bermalam di Zuhulaifah awal pelaksanaan haji. Ya. Maka kata Aisyah, aku beri wangi-wangian Nabi pada saat dia berihram, kemudian dia mendatangi istrinya, paginya beliau berihram. Fadhahiruhu, kalau begitu zahir dari ungkapan seperti ini, annahu innama tatayyaba limubasharati nisa'ihi, maka ini hanyalah beliau memakai wangi-wangian karena ingin mendatangi istrinya. Ya, maaf, ini bagi yang berkeluarga sunnahnya memakai wangi-wangian. Thumma zala bil ghusli ba'dahu, kemudian hilanglah wangi-wangian itu disebabkan oleh mandi setelahnya. La siyama waqad nuqila annahu kana yatatahhara min kulli wahidatin qabla al-ihram qabla ukhra. Apalagi ya dinukilkan bahwasanya Nabi mandi dari setiap dari istrinya sebelum mendatangi istri yang lain. Wala yabqa ma'a dhalika, maka dengan demikian tidak akan lagi yang tersisa. ويكون قولها ثم أصبح ينضج ينضخ طيبا أي قبل غسله. Maka perkataan Aisyah, kemudian dia pagi hari beliau memakai wangian, maksudnya adalah sebelum mandi. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Muslim, anna dzalika tibu kana dzarrah. Ya, dzarirah tadi kan disebutkan tadi. Bahwasanya wangi-wanginya itu adalah dari jenis dzarrah. Wa hiya mimma yudhibuhul ghusl. Yaitu wangi-wangian yang bisa dihilangkan oleh mandi. Baik. Kalau kita lihat bahwa perkataan yang zahir dari kita lihat dari hadis-hadis ini, dan itu adalah perkataan jumhur ulama atau jumhur muhaddisin, bahwa memakai wangi-wangian sebelum berihram itu sunnah, dianjurkan. Sisa yang ada selama dia berihram tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah memulai ketika sudah berihram. Di sini perlu kita ketahui, khususnya adalah jamaah, ya, kurangnya memperhatikan, terkadang memakai tisu yang berparfum. Ya, biasanya kita makan dikasih, kalau makan dalam perjalanan kita misalkan ada waktu makan, biasanya travel itu sudah mempersiapkan makan kotak, nasi kotak. Nah, bagi cateringnya itu di dalam makanan kotak itu garpu dan sendok plastik itu dimasukkan, dibungkus dengan plastik, di dalamnya ada tisu basah. Nah, tisu basah ini ada dua jenis. Ada yang by parfum, ada yang non parfum. Nah, ini kita harus hati-hati melihat ini by parfum atau tidak. Kalau by parfum enggak boleh. Ya. Kita sudah berihram nih, kita sedang berihram nih. Kalau ada parfum enggak boleh dipakai. Ya, walaupun itu diadakan oleh travel gitu. Karena itu makannya secara umum. Ya. Karena biasanya sudah dibuatkan sendoknya dan apa? Parfumnya itu. Jangan, biasanya kan jemaah kan bala kan awak diagih juga. Hanya gara-gara dikasih terus melegalkan. Tidak, kita harus hati-hati. Walaupun ada orang yang menyuguhkan parfum gitu ya, kita sedang berihram. Jangan ambil. Ya, jangan kita pakai. Karena kadang kan orang menganggap mungkin boleh jadi sudah berihram nih, sudah tahallul nih, gitu kan. Nah, jangan kita pakai. Kemudian wa ka'anni anzuru ila wabisit thibi fi mafariq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muhrim wal murad bihi atharuhu la jurmuhu la jurmuhu. Bahwasanya seakan-akan aku melihat wabis al-tib. Wabis itu adalah athar. Athar itu berarti sisanya, bukan zatnya. Ya. Hadza kalam qadhi. Wa la yuwafaq 'alayhi. Perkataan yang tadi yang telah disebutkan takwilnya, Nabi mandi setelah pakai wangi-wangian, mandi semuanya, itu ada perkataan qadhi dan tidak disepakati, tidak disetujui. Balis sawab maqalahu jumhur, akan tapi yang benar itu apa yang dikatakan oleh jumhur mayoritas ulama, an-tiba mustahabun lil ihram, wasanya wangi-wangian itu dianjurkan ya bagi orang yang berihram. Liqaulihi tayyabtuhu lihirmihi au lihurmihi, karena Aisyah mengatakan aku beri wangi-wangian kepada Nabi di waktu dia berihram. Wa hadha zahirun fi anna at-tiba lil ihram la lin nisa, ini menunjukkan bahwa wangi-wangian itu karena berihram, bukan karena ingin menggauli istri. Wa ya'duduhu qawluha an ka'anni anzuru ila wabis at-tib, dan ini diperkuat oleh perkataan Aisyah, seakan-akan aku melihat pada sisa dari wangi-wangian. Ya, berarti tidak hilang gitu loh. Kan tadi ditakwil oleh Qadhi Iyad bahwasanya setelah kasih wangi-wangian beliau, kemudian beliau mandi kemudian hilang ya bekasnya. Nah, ini riwayat berikutnya Aisyah menjelaskan seakan-akan aku melihat kepada bekas dari wangi-wangian yang dipakai sebelum berihram. Ya. Wa ta'wilul ladzi qalahu al-qadhi ghairu maqbulin li mukhalafatihi adh-dhahira bila dalilin ya yahmiluna 'alaihi. Pentakwilan yang dikatakan oleh qadhi itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia menyelisihi zahir tanpa ada dalil yang ya membawa kita kepadanya. Kemudian dalam hadis di dalam juga di atas juga kita telah baca ya, yaitu wa qawluhu wa qawlu amma qawluha wa li hillihi qabla an yatuf, yaitu karena hillihi yani halalnya qabla an yatuf, sebelum dia bertawaf, maksudnya tawaf ifadah. Wa fi dilalatul istihbab at-tayyib ba'da rami jamratil aqaba wal halaq wa qabla at-tawaf, maka di sini terdapat dalil dianjurkan untuk memakai wangi-wangian setelah melontar jumrah Aqabah, setelah mencukur yakni bertahlul, dan sebelum tawaf. Wa hadha madhhabu Syafi'i wal ulama kafatan, ini adalah mazhabnya Syafi'i dan semua ulama ya kafatan, illa Malikan karihahu qabla tawaf al-ifadah wa huwa mahjujun bi hadzal hadis. Ya, kecuali Imam Malik, Imam Malik mengatakan makruh ya sebelum tawaf ifadah. Tapi Imam Malik mahjujun, yakni Imam Malik digugat atau dihujat dengan hadis ini. Hadis ini jelas, makanya diulang-ulang terus dijelaskan oleh Imam Muslim dengan riwayat-riwayat yang banyak, dan insyaallah besok ya kita lanjutkan pembacaannya yang menjelaskan kepada kita ya tidak ada keraguan lagi bahwa memakai wangi-wangian sebelum berihram adalah sunnah, dan setelah berihram, setelah bertahalul, sebelum tawaf adalah sunnah. Kalau kita lihat subhanallah hikmahnya jangan besar ya, diantaranya kita bertahalul sebelum tawaf itu adalah kita berihram sebelum kita tawaf itu adalah anjuran kita apa memakai wangi-wangian sebelum kita tajammu, sebelum kita berkumpul dalam skala besar ya, kita ke masjid adalah kita pakai wangi-wangian, kita dianjurkan untuk mandi sebelum sholat Jumat, kita dianjurkan untuk mandi sebelum sebelum sholat Id, Ini adalah anjuran untuk bersih ketika kita berkumpul dengan jumlah orang yang banyak. Begitu juga dengan tawaf. Ya. Kalau keadaan kita semua orang ramai, kemudian wangi-wangian, itu akan menyamankan. Ya, apalagi kalau seandainya telah apa namanya? Arafah, Muzdalifah, Mina, proses ada kegiatan. Ya, boleh jadi itu mengeluarkan aroma pada badan kita ketika sudah tahallul, ya, kemudian dia pengen tawaf, adalah dia wangi-wangian sehingga menjadikan kondisi yang lebih baik. Demikian aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah selesai membaca hadis ini, kita sudah bisa mendapatkan keterangan yang semakin komplit. Insyaallah tanya jawab kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.